قال رحمه الله تعالى وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه دل رسال بن سعد الساعدي سمغى الله مريضيه قال باليوم أتكن جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم telah datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, jitu ahabbu laka nafsi. Aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu. Artinya perempuan ini memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyerahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi. Fanazara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya. Fasa'ada an-nazara fiha wa sawwaba. Ini maksudnya beliau melihat pandangannya dari atas ke bawah, diulangi melihatnya. Thumma ta'ta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian thumma ta'ta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menundukkan pandangannya, ini tidak melihat kepadanya lagi. Falamma ra'atil mar'atu annahu lam yaqdi fiha syai'an jalasat, maka tatkala wanita tersebut melihat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan keputusan padanya sedikit pun, dia pun duduk. Karena tadi wanita datang mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama para sahabatnya. Wanita tadi datang langsung menawarkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dinikahi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memandangnya dari atasnya ke bawah. Ulang-ulang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunduk. Ini tidak berkeinginan untuk menikahinya. Kemudian wanita tadi ketika melihat tidak ada keputusan tanggapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun duduk. Faqama rajulun min ashabihi, lalu berdiri seseorang dari kalangan para sahabatnya. Faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in lam takun laka biha hajatun fazawwajniha, kalaulah engkau tidak memiliki hajat, tidak punya keinginan untuk menikahinya, maka nikahkanlah aku dengannya. Yang minta seperti itu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, bertanya kepadanya, fahal indaka min syai'in, apakah kamu memiliki dari sesuatu? Apakah kamu memiliki sesuatu? Ini untuk dijadikan maharnya atau yang biasa kita katakan mas kawinnya. Faqala la, maka laki-laki tadi berkata tidak. Ini menunjukkan kalau seorang lelaki tadi orang yang fakir, yang tidak memiliki apa-apa, tapi punya keinginan untuk menikah. Dia pun menyatakan la, tidak, aku tidak memiliki apa-apa. La wallahi ya Rasulullah, demi Allah, wahai Rasulullah, tidak, aku tidak memiliki apa, tidak memiliki apa-apa demi Allah ya Rasulullah. Faqala idhhab ila ahlika, kembalilah kamu kepada keluargamu. Fanzur hal tajidu syai'an, kembalilah kamu kepada keluargamu, lalu lihatlah apa yang kamu dapati. Apakah kamu mendapati sesuatu di rumah keluargamu untuk nanti dijadikan sebagai mas kawinnya? Fadhahaba, dia pun pergi. Thumma raja'a, kemudian dia kembali. Faqala la wallahi ya Rasulullah, dia pun berkata tidak, demi Allah wahai Rasulullah, ma wajadtu syai'an, aku tidak mendapati sesuatu. Ini karena miskinnya, karena fakirnya, dia tidak memiliki apa-apa, sehingga kembali ke rumahnya mencari sesuatu pun tidak dia dapatkan untuk dijadikan maharnya. Untuk dijadikan maharnya. Kadia menyatakan, la wallah, tidak, demi Allah ya Rasulullah, ma wajadtu syai'an, aku tidak mendapati sesuatu pun. Syai'an di sini sesuatu apapun. Ini menunjukkan karena sangat miskinnya dia, fakir, sangat fakir, hingga tidak memiliki apa-apa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Unzur walau khataman min hadid, lihatlah kamu walaupun cincin dari besi." Jadi untuk dijadikan mas kawin dilihat, walaupun cincin dari besi. Cincin dari besi apa harganya? Tidak ada harganya. Diperintahkan untuk melihat walaupun cincin dari besi. Apa jawabannya? Fadhahaba, dia pun pergi. Tsumma raja'a. Kemudian kembali. Faqala, la wallahi ya Rasulullah, wala khataman min hadid. Tidak saya dapati sesuatu pun wahai Rasulullah. Demi Allah, wahai Rasulullah, tidak saya dapati apapun. Walaupun cincin dari besi, dia juga tidak dapati. Saking miskinnya. Sangat miskinnya, tidak memiliki apa-apa. Tapi sudah memiliki keinginan untuk menikah. Kuatnya tawakalnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan kita. Banyak pertimbangan. Pertimbangan kita banyak sekali. Ini menunjukkan kelemahannya kita. Sangat jauh dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menginginkan menjaga agamanya. Mereka pun berupaya dengan menguatkan tawakal mereka. Sehingga mereka tidak terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang menyisihi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia katakan ketika dia tidak mendapati cincin besi tadi, dia menyebutkan wala khataman min hadid, walaupun cincin dari besi, walakin hadza izari, akan tetapi ini sarungku. Sarung apa? Bukan sarung yang dia ambil di rumahnya yang dilipat oleh keluarganya. Sarung yang dia pakai. Hadza izari, ini sarungku. Dia pakai seperti ini sarungku untuk maharnya. Apa yang dijawab oleh Nabi? Disebutkan oleh perawi hadis, qala sahlun malahu ridaun. Jadi dia punya sarung, tidak memiliki sesuatu yang bisa menutup atas. Karena ada para sahabat dahulu banyak yang miskin. Mereka hanya sarung ditutup sampai bagian atas. Jadi ketika mereka sujud, ini dikhawatirkan akan terlihat aurat mereka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para wanita yang ikut salat untuk cepat-cepat mengangkat kepala. Jadi mereka diperintah mengangkat kepala sampai para sahabat itu benar-benar telah duduk dengan sempurna, baru para wanita yang ikut salat berjamaah baru diperintahkan, dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat kepala. Tujuannya apa? Ketika mendengar imam menyatakan Allahu Akbar, langsung para wanita ikut angkat, akan melihat aurat para lelaki yang sedang sujud. Karena pakaian mereka hanya satu sarung yang tidak ada penutup bagian atasnya. Jadi kalau diturunkan ke bawah, di atas terbuka. Dinaikkan sedikit, terangkat. Mungkin di atas bagian betis, setengah betis. Setengah betis kalau sarung coba. Hanya sarung. Ini akan dikhawatirkan terlihat aurat. Maka disebutkan di sini keberadaan sahabat di sini. Falahanisuhu dimalahu ridaun, falahanisuhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tasna'u bi izarik, apa yang kamu lakukan dengan sarungmu? In labistahu lam yakun 'alaiha minhu syai. Wa in disebutkan in labistahu lam yakun 'alaiha minhu syai'un, kalau kamu memakaikannya maka tidak ada padanya sesuatu pun darinya. Wa in labisathu lam yakun 'alaika minhu syai', jadi kalau kamu memakaikannya, kalau kamu memakaikan dia terus kamu pakai apa? Dia menginginkan sarungnya untuk maharnya, mas kawin. Yang namanya mas kawin itu dipakai oleh wanita, digunakan oleh wanita. Kalau dia yang dia pakai jadi maharnya, apa terus? Kalau dia jadikan dibuka, apa yang ada padanya? Sudah tidak punya apa-apa lagi. Makanya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu berikan kepada dia, terus apa yang ada padamu? Kamu tidak memiliki lagi sesuatu. Pakaiannya tidak ada, hanya sarung itu. Ini keberadaan sahabat seperti ini. Bagaimana dengan kita? Jauh kita lebih kaya dari mereka. dikatakan seperti itu. Kalau dia gunakan sarungnya itu sebagai mahar, apa terus? Apa manfaatnya untuk wanita yang akan dia nikahi? Sarung itu untuk apa? Dia kasihkan istrinya tadi, terus dia apa? Atau kalau dia pakai istrinya apa yang dia dapat? Tidak, dia dapat apa-apa juga. Saja lasar rajul, karena laki tadi sudah sangat menginginkan untuk menikah. Tidak dia dapati mas kawinnya. Dia pun duduk. Sudah putus asa. Sudah putus asa. Apalagi tidak ada apa, berarti tidak jadi. Hatta idza tala majlisuhu qama. Kala dia duduk, sudah lama duduk, tidak ada apa-apa lagi, tidak ada keputusan, dia pun berdiri. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwalliyan fa'amara bihi fadu'ya bih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya, dia berpaling. Nabi sallam panggil untuk kembali. Karena sudah kasihan. Kasihan orang sudah menginginkan untuk menikah, tidak didukung. Ini rahmahnya, kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat sahabatnya sudah sangat menginginkan untuk menikah seperti itu, disuruh cari mahar, mas kawin, tidak dia dapatkan apa-apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kasihan. Maka disuruh kembali. Dicarikan solusi, bukan dibiarkan. Dicarikan solusi bagaimana supaya bisa menikah. Apalagi kalau sudah wajib nikah. Wajib nikah harus diupayakan untuk nikah, jangan sampai ditahan-tahan. Karena akan membahayakan, memberikan madarat. Bisa jadi dia akan terjerumus ke dalam dosa. Jadi kalau sudah wajib untuk nikah, disegerakan, diberikan solusi. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan solusi. Dipanggil, falamma ja'a, dan kalau sudah kembali, sudah datang, qala madza ma'aka minal Qur'an, apa yang kamu miliki dari Al-Qur'an? Ini hafalanmu apa? Qala ma'i suratu kaza wa suratu kaza. Bersamaku, yaitu ada padaku surat ini dan surat ini. Itu saya hafal surat ini dan surat ini. Addadaha, dia pun menghitung surat-surat yang dia hafal. Taqala, taqra'uhunna an zahri qalbik. Kamu membaca ayat-ayat surat-surat tadi dari dalam hatimu. Ini kalau kita bilang hafal di luar kepala. Sudah benar-benar hafal. Qala na'am. Dia pun menyatakan, iya saya hafal. Qala idhad, pergilah. Faqad mallaktuka. Faqad mallaktuka. Faqad mallaktuka ha bima ma'aka minal Qur'an. Sungguh aku telah nikahkan kamu. Mallaktuka ha bima ma'aka. Dengan apa-apa yang bersamamu minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Muttafaqun alaihi wa lafzu li Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan lafadznya lafadz Muslim. Wa fi riwayah, dan dalam satu riwayat, qala lahu, beliau katakan, intaliq faqad zawwajtukaha fa'allimha min al-Qur'an. Pergilah kamu, karena sungguhnya aku telah nikahkan kamu bersama wanita tadi dengan mahar apa tadi? Dengan Qur'an tadi. Fa'allimha, ajarilah dia. Jadi bukan hanya sekedar membacakan, akan tetapi disuruh ajarkan Qur'an tadi kepada wanita tadi, ini maharnya. Fi riwayatin, dan dalam satu riwayat lil Bukhari, amkannakaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan kamu dengannya, dengan apa-apa yang bersamamu dari Qur'an. Ali Abi Daud, dan untuk riwayat Abu Daud, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala ma tahfazu, apa yang kamu hafal? Qala suratul Baqarah, dia menyebutkan surat Al-Baqarah 2 juz lebih. Wallati taliha, dan yang setelahnya, surat Ali Imran. Qala kum fa'allimha 20 ayah, berdirilah kamu lalu ajarilah dia 20 ayat. Jadi maharnya Al-Qur'an. Dan mahar Al-Qur'an ini, mas kawin dengan Al-Qur'an ini solusi terakhir. Tidak benar kalau seseorang memilih mahar seperti ini, dia memiliki harta, memiliki, cuma dia menginginkan apa maharnya? Al-Qur'an katanya. Hafal Qur'an. Jadi kalau dia masih memiliki mahar lain, misalnya memiliki harta, dia gunakan harta. Adapun Al-Qur'an ini solusi terakhir yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia tidak memiliki harta, tidak memiliki naskah, dia pun menggunakan mahar Al-Qur'an. Kalau di daerah kita digabung-gabung semuanya dulu ya, adat dulu. Bayar mahar, dites lagi baca Qur'an. Ya. Yang tidak baca, tidak lolos, ditunda kawinnya. Akhirnya yang perempuan jadi korban. Hamil. Ini adat-adat kita. Jadi kalau sudah bayar mahar, sudah serahkan maharnya atau sudah adakan akad, ya ada walinya sah dikasih. Perempuannya mau bisa baca Quran ataupun tidak bisa baca, kalau dia muslimah sudah sah nikahnya. Dan dari hadis ini dapat kita ambil faedah berupa fikih dari hadis dan faedah-faedah dari hadis ini. Pada hadis ini menerangkan kepada kita bolehnya seorang wanita berbicara dengan lelaki sebatas dengan keperluan, kebutuhan. Dan pada hadis ini disebutkan, ja'at imra'atu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang wanita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar datang, akan tetapi dia berkata, bertanya, ya Rasulullah, jitu ahabu laka nafsi, aku datang untuk menghibahkan, menyerahkan diriku, menghadiahkan diriku untukmu. Karena Nabi ada seorang penguasa, serahkan dirinya untuk dinikahi. Jadi boleh bagi seorang wanita berbicara dengan lelaki sebatas kebutuhan, selama aman dari fitnah, tidak menimbulkan fitnah. Kalau pembicaraannya menyebabkan munculnya fitnah, adanya perasaan yang muncul dari dalam hati, ini membahayakan fitnah. Kalau seperti ini, dijauhi. Dan dari hadis ini dapat kita ambil faedah pula tentang dianjurkannya, disunahkannya bagi lelaki ketika dia akan meminang wanita untuk melihatnya. Juga dianjurkan untuk mengetahui keberadaan wanita itu bagaimana, perilakunya bagaimana. Ini perkara yang dianjurkan. Diperintahkan untuk dilihat, dan berdasarkan hadis yang disebutkan di sini, fanazara ilaiha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya. Jadi melihat apa yang biasa dilihat, bukan seperti mazhabnya Zahiriyah, orang-orang yang mengikuti mazhab Zahiriyah menganggap kalau nazar itu melihat semua anggota tubuh itu. Ini pendapat yang batil, yang salah. Karena mereka zahir melihat hadis seperti itu, langsung mereka amalkan. Disebutkan dalam hadis ini, fanazara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ada an-nazara fiha wa sawwaba, dia mengangkat pandangannya menundukkan, berarti melihat. Menurut mereka memahami lagi dengan akal-akal mereka, melihat dari atas rambutnya sampai ujung kakinya. Dilihatnya maksudnya ditelanjangi semua, baru dilihat. Cocok, baru nanti dia nikah. Ini anggapan orang-orang yang menyimpang dari mazhab Az-Zahiriyah. Jadi, mereka nazar seperti orang bisa main-main. Walaupun tidak kepingin nikah, nanti bisa main-main saja. Yang penting sudah melihat. Nah, ini tidak dibenarkan mazhab seperti ini. Yang perlu dilihat, yang biasa untuk dilihat, seperti wajahnya dan apa-apa yang memang untuk perlu untuk dilihat, bukan melihat auratnya, aurat-aurat yang tertutup yang memang tidak dibolehkan untuk dilihat, yang biasa dilihat oleh mahramnya laki-laki, baik kakaknya ataupun adiknya, yang biasa nampak kalau dia ingin nazar melihat apa yang sewajarnya untuk dia lihat, bukan melihat seluruhnya seperti yang difahami oleh orang-orang yang berpemahaman yang menyimpang seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi dianjurkan untuk melihat. Ini bagi yang belum pernah melihat. Nah, kalau seseorang sudah pernah melihat, misalnya orangnya dulunya masih awam, dia sudah kenal, kemudian tiba-tiba sudah memakai hijab, dia pun menyatakan saya ingin lihat lagi kedua kalinya. Kalau menginginkan, memang sudah niat untuk menikahinya tidak masalah. Akan kalau dia sudah pernah melihatnya, mengetahui wanita tersebut, maka sudah tidak mengapa lagi untuk tidak melihat langsung dia naik atau melakukan akad, nah, langsung berhubungan dengan wali-walinya. Kemudian disebutkan lagi pada hadis ini tentang kebolehan untuk memilih, dan ini hendaknya dilakukan. Orang yang menginginkan untuk menikah, maka hendaknya menikahi orang yang dia senangi. Jangan sampai karena paksaan, jangan sampai karena bujukan-bujukan orang, karena dia pada asalnya tidak menyenanginya, tapi karena dia pegawai negeri, karena dia bergaji, karena dia begini, akhirnya pun dia mau. Kalau seperti ini nanti, kalau tiba-tiba dia mendapatkan musibah, tidak memiliki lagi apa-apa yang dia miliki tadi, maka akan nampak. Maka hendaknya orang yang menikah itu didasari karena cintaannya, senangannya, dia menyenangi, bukan karena berdasarkan faktor-faktor lain, baik karena bujukan atau karena sesuatu-sesuatu yang akan lenyap nantinya. Maka hendaknya berdasarkan karena apa yang dia senangi. Lebih-lebih yang diinginkan adalah orang yang bagus agamanya. Yang bagus agamanya sebagaimana disebutkan dalam satu hadis. Perintah untuk menikahi wanita yang bagus agamanya. Yang mana datang dari hadis Abi Hurairah. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tungkahul mar'atu li'arba'in. Wanita itu dinikahi karena empat. Jika ini berlaku untuk laki-laki, dinikahi karena empat. Lima liha karena hartanya. Wali hasabiha. Wali jamaliha. Wali diniha. Jadi dinikahi karena hartanya, karena garis keturunannya, juga karena cantikannya, dan karena agamanya. Dan disebutkan oleh Nabi, fadfar bizati din taribat yadak. Lihatlah kepada orang yang bagus agamanya, karena itu ada keberuntungan di orang yang bagus agamanya. Jadi semua yang disebutkan, baik dari hartanya, dari turunannya, garis keturunannya, orang terpandang atau bukan, atau kebagusannya, semua itu hanya pendukung saja. Akan tetapi yang diutamakan adalah karena agamanya. Tadi sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis ini lam yaqdi fiha syai'an, dia tidak memutuskan untuk menikahinya sedikit pun. Kemudian perempuan tadi jalasat duduk. Dan dari hadis ini menunjukkan bolehnya bagi wanita menawarkan dirinya, kan, tetapi melalui perantara. Dan di sini langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di manzilatil ab, seperti kedudukannya bapak terhadap anak-anaknya. Jadi kalau para sahabat wanita itu datang langsung berhubungan, bertemu langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun setelah itu, ketika mereka ingin bertemu dengan Aisyah, maka dibalik hijab. Juga ketika akan bertemu dengan para sahabat lainnya ingin bertanya, dibalik hijab. Dan bisa bertemu langsung kalau aman dari fitnah, tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan bahaya, maka hal tersebut boleh. Seperti yang pernah kita sebutkan tadi. Kemudian faqama rajulun min ashabihi, lalu berdiri seorang sahabatnya menyebutkan untuk dinikahkan kepadanya. Jadi boleh bagi seseorang ketika ada seseorang, dia misalnya ada yang meminangnya, wanita tersebut tidak mau, boleh lagi yang satunya mencoba maju meminang. Tidak mau lagi, nanti yang satunya lagi. Nah, itu tersebut adalah boleh. Jangan sampai nanti seperti apa yang dikatakan oleh orang awam, sampai dicerca, balagu lain, ini tidak mau lain. Bukan seperti itu. Jadi boleh bagi wanita memilih mana yang dia sukai. Datang satu belum ingin, belum kepingin, tapi menjawab dengan lembut. Dan kita telah sebutkan bagaimana lembut, berlemah lembut, dan sampai nanti langsung menyatakan, saya tidak mau denganmu, ini pukulan. Tapi dijawab dengan alasan yang bagus. Dan kita menyebutkan permasalahan seperti ini, karena ini perkara yang dihadapi, yang mesti dihadapi, dan banyak pula yang sudah menghadapinya. Ini perlu untuk diketahui, yang berkaitan dengan fikih seperti ini. Jadi bolehnya bagi wanita untuk memilih mana yang dia sukai, dia nikahi. Juga laki-laki seperti itu. Jangan sampai karena pujukan atau paksaannya orang, ya nantinya akan tidak membahagiakannya, malah di suatu saatnya nanti akan menimbulkan keresahan atau sesuatu yang tidak disukai di rumah tangganya nantinya. Dan pada hadis ini dipersyaratkan, hadis ini menjelaskan pula tentang keharusan untuk memberikan mas kawin, mahar. Mas kawin walaupun nilainya rendah. Dan di sini mas kawinnya disebutkan tadi adalah walau khataman min hadid, walaupun cincin dari besi. Kalau tidak memiliki uang, walaupun cincin dari besi diberikan. Dan di sini pun memberikan faedah kepada kita, bolehnya menggunakan cincin besi. Laki-laki boleh mengenakannya, perempuan juga seperti itu. Menggunakan cincin besi sebagai cincin untuk dia kenakan sebagai hiasannya. Ini adalah perkara yang boleh berdasarkan dalil yang disebutkan di sini. Dan pada hadis ini menerangkan pula kepada kita tentang kemuliaan para sahabat dan sahabiyah, sahabat wanita. Dan di sini kita melihat wanita di sini ketika menawarkan dirinya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memutuskan untuk menikahinya, dia pun duduk, tidak kemudian berdiri langsung protes apa yang semisal itu. Kemudian dia duduk menunggu. Ini menunjukkan adab akhlaknya yang bagus sahabiyah radhiyallahu anha tersebut. Kemudian disebutkan lagi di sini tentang perkataannya, walakin hadza izari, akan tetapi ini adalah sarungku. Ini disunahkannya mengenakan sarung. Kalau dia tidak memiliki gamis atau jubah bagi lelaki, dia disunahkan menggunakan sarung sebagai penutupnya ketika salat. Dan tidak diperkenankan dia mengenakan celana yang ketat ketika salat. Tidak memiliki akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala menghadap Rabb-nya dengan hanya mengenakan celana bantalon yang ketat ketika salat. Ketika sujud pun orang yang di belakangnya melihat bentuk-bentuk auratnya nampak, ini tidak memiliki akhlak dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hendaknya kalau dia memiliki celana seperti itu dilapisi dengan sarung, dan sarung adalah perkara yang disunahkan, atau jubah atau gamisnya yang panjang sampai setengah betis itu bisa menutupi. Ini untuk laki-laki. Jadi disunahkan mengenakan sarung. Dan seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izari dunar. Apa yang melebihi dari mata kaki dari sarung itu, maka di dalam neraka. Sarung, menyebutkan sarung karena kebiasaan orang Arab sudah mengenakan sarung. Jadi sarung adalah termasuk pakaian sunnah yang biasa dikenakan oleh, biasa yang dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan di sini juga sangat jelas menerangkan kepada kita bahwa sahabat di sini mengenakan sarung. Dan telah kita sebutkan tadi bahwasanya Al-Quran menjadikan Al-Quran sebagai mahar itu adalah solusi terakhir bagi orang yang menikah kalau dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Dan orang yang menikah dengan mahar yang lebih murah itu lebih baik daripada dia bermahal-mahalan. Dan kalau kita melihat kebiasaan orang-orang Yaman, orang Arab, baik di Yaman maupun di Saudi Arabia atau di Indonesia, itu dari suku Bugis, itu sangat mahal. Sangat mahal mahar mereka. Sampai terkadang puluhan juta, ada yang 100 juta, ada yang 60 juta. Itu mahar. Mas kawinnya. Belum acara-acara pestanya dan semisalnya. Ini perkara ini memudaratkan. Ini memberatkan. Terutama bagi para lelaki. Sehingga kita dapati banyak sekali orang-orang yang sudah lanjut usia belum menikah. Disebabkan karena maharnya sangat sangat mahal. Dan kalau kita melihat kepada sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sangatlah mudah mahar seperti ini. Walaupun cincin dari besi atau sesuatu dari itu, sarung atau pakaian sholat atau uang 50.000 atau 1.000 rupiah, mana yang pernah terjadi? Itu lebih bagus. Apa yang dia miliki 1.000 rupiah atau berapa? Itu adalah perkara yang memang mencocoki sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini pula ada hadis ini disebutkan mahar Quran kemudian diperintahkan untuk diajarkan. Yang mana kita sebutkan tadi, kum fa'alimha, bukan hanya sekedar membaca. Misalnya Al-Baqarah dia bacakan, cukup itu sebagai maharnya. Bukan, akan tetapi itu untuk diajarkan lagi. Diajarkan Quran tersebut. Ini kalau dia mampu untuk mengajarkannya. Kalau dia tidak mampu untuk mengajarkannya, hanya belajar. Maka dituntut untuk belajar. Belajar bagi yang laki-lakinya menuntut ilmu kepada laki-laki yang lain. Yang wanitanya juga kepada wanita yang lain. Atau menghadiri ta'lim seperti ini. Bahasanya belajar itu tetap dianjurkan. Karena perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan menuntut ilmu ini, di mana saja seorang bisa mendapatkannya. Bisa menuntut ilmu. Banyak wasilah-wasilah yang patut untuk kita gunakan dalam menuntut ilmu. Tidak mengharuskan seseorang itu datang di tempat-tempat yang ada pondok pesantrennya. Dan di sini kita adakan kajian seperti ini supaya diambil manfaat. Bisa menuntut ilmu padanya, mengambil ilmu, mendapatkan faedah, mendengarkan nasihat, mendapatkan jawaban-jawaban dari apa yang dipermasalahkan, yang ditanyakan. Dan di sini perintah kum fa'allimha, berdiri lalu ajarilah. Ini perintah untuk mengajari wanita. Seorang suami dituntut mengajari istrinya. Ini berdasarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala juga yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Mendidik mereka, membimbing mereka, diperkenalkan kepada mereka tentang apa yang Allah halalkan dan apa yang Allah haramkan. Sehingga dengan itu ketika mereka mengamalkannya, mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Dan demikian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang perlu untuk kita jelaskan.